pergi tak pernah kembali. Penghibur sepi malamku, melodi, melodi, memori yang pernah kau cipta jadi teman setia. Biar, biar, biarlah di sini, di kamar ini aku menangis. Kamar ini